Terhi gugu tu uzi gakadi. Abe, eh, apa puni? Apa tu ni tu puni bagari? Bagari pada si, ah, tengok kene si nombor. Eh, jadi gugu tu disenge. Jadi si, cukur, cupara, cuma apa dah? Ugu cukur. Kau si gaya perhati ni, kau si, si gaya utuh na. Terus perhati, mampu tak punya ke perhati? Ogul kuru perhati punya. Aku pun ngeri ke koko. Aku pun ngeri. Kakak ke ini kuriye. Oza ngeri ni. Oza kuru ngeri. Entur meli leci. Kau itu mana mah? Oh, mana berapa? Oh, mana beraya? Oh, kau itu bani ya? Oh, mana gulisah guda? Kau yang berkomu? Oh, yang gulisah guda. Kau itu mana mah? Oh, yang gulisah guda. Apa? Kusite? Ufir. Ada peron nasi muka cikgu aku meh. Ada cikai? Kenggi. King, kuzu naman der, aso kajaye, kuzu cher kuzu pat masak purwe. Kiri, apa pokok sih dia? Kering aja. Tapi ini kulit potong juga. Ugur ni potong juga biju. Perindu tu. Hitung ba. Terus potong apa? Bos suara potong. Dia. Bos suara potong. Azul kamera panjang. Terus potong gitu ba. Hitung ba. Kurang ver, kurang apa? Jadi apa? Terima mahu.